yaitu kitab kita Bahrul Mazi pada jilid yang ke-17. Katanya masalah, ada satu kawan dia buat main. Dia kata dalam dunia ni, masalah ni dia ada tiga kategori. Pertama, masalah dia kata. Masalah ni susah kalau nak selesai dia kata. Masyarakat hari ni kalau ada masalah, susah nak selesai dia kata. Yang kedua, masalah dia kata. Masalah ni lagi susah nak selesai dia kata. Yang ketiga, yang ni berat sekali, masail dia kata. Masail dia tak boleh nak selesai, tak dia buat main. Dia baca kitab ni, dia buat main. Nampak ada jenis-jenis macam tu. Mengaji suka ya, tapi dah lagi dia buat negara. Orang tanya dia, orang dia tanya ke orang, dia kata apa? Apa surah yang paling panjang sekali dalam Quran? Kamu kata surah Al-Baqarah yang dikata surah tu, tiba-tiba dia jawab apa? Dia kata surah Al-Ikhlas lah paling panjang, dia kata. Mana ada panjang lebih daripada Al-Ikhlas? Cuba baca mulai, dia kata. Membaca dia. Dia kata, Qulhuwallahu Ahad. Qulhuwallahu Ahad. Baik, kamu semua. Tak boleh. Baik, Qulhuwallahu Ahad. Kita sebut Ahad ujung. Dengan mulai-mulai, Qulhuwallahu Ahad. Ada Ahad ujung kan? Allah Usman, Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakun Kufuwan Ahad. Dia kata, maafi baca surah Al-Ikhlas ni, tak Ahad ni, jumpa Ahad satu lagi. Seminggu pula habis baca, dia buat naga di Tulengno. Ada jenis-jenis main-main macam ni. Nampak tak? Tapi kadang-kadang kita terkira ni, dia berbina. Di seluruh kita berfikir. Dia orang Islam ni kena buat fikiran. Nampak tak? Baik, katanya masalah bercakap dengan Tuhan pada hari akhirat sesungguhnya. Tiap-tiap orang itu dibawa ke hadapan Allah Ta'ala sebagai dibawa seseorang yang di dalam dunia. Ini kehadapan raja besar di dunia. Maka ditanya kepadanya bersemulut dengan Tuhan. Itu dengan ada kemampuan-kemampuannya. Atau orang tenuk. Dan semuanya daripada apa yang dibuatnya di dalam dunia. Katanya akhirat besok, kita ni akan dihadapkan. Kita akan dihadap di hadapan Allah Ta'ala. Dan akan dipertanyakan terhadap apa sekali yang kita buat. Dalam keadaan kita mari jumpa dengan Allah Ta'ala ni secara persendirian. Solo. Bila dia sebut bersemuluk ni apa dia bersemuluk? Bersemuluk ni dia kata bahasa orang lama tu. Kalau bahasa orang lama ni bersemuluk ni kita ni tunggal dengan Tuhan. Kita tunggu dia cakap dengan Tuhan. Tak tahu ada orang yang akan datang sebagai orang penuh nak bercakap untuk kita. Ataupun juru bahasa nak pergi transkrip. Kita punya bahasa tak tahu tak. Dengan tu bahasa kita dengan Tuhan ni semua sama. Nampak tak? Kalau atas dunia kita boleh ambil lawyer. Nampak? Kita berhadap dengan hakim dan sebagainya. Kita kena tahu kita boleh upah lawyer. Nampak? Macam-macam lawyer kita boleh upah 10 orang, 20 orang. Tak apa. Jadi tukang cakap kita. Kita tengok je. Nah, lawyer tak faham macam ni dan sebagainya. Tapi depan Tuhan besok tak ada cara. Kita ada 10 lawyer yang kita simpan datang muka dunia. Besok depan Tuhan kita datang suruh. Tak panggil dia. Iya pun besok dia tak tahu nasib dia bagaimana nak berjalan. Wakil kita pula depan Tuhan. Nampak? Baik, yang dia tanya apa dia segala, iaitu daripada yang dia perbuat di dalam dunia. Inna dunia mulatun fadiratun. Wa inna Allah mustaqlif hukum pihak. Wa yan juru kaifatah malun. Sesungguhnya dunia ni manis dan juga indah. Katanya para ulama dunia ni manis. Indah dengan kerana manis dan indah ni lah. Manusia ni dia berkerumun. Pagi sampai ke malam kerja cari fikir. Sampai semayang kau semayang. Mengaji tinggal kata bapa tu naik atas diri dia menuntut ilmu tak mengaji. Tapi nak cari makan nak muntah ke darah ni. Aduh hai. Ada yang hak ku cuti. Ada yang hak cuti dia boleh buat kerja part time dulu. Ni ni orang-orang di Putrajaya. Mulai tau kerja kementerian. Balik pukul 5, pukul 6, pukul 8 dia start pula buka kedai wujud. Tak ada salah, tak salah. Cari rezeki lebih. Tetapi ingat-ingat sikit ini kita ni kalau ilmu tak serapa banyak, masa tu alangkah bahagia kita duduk dengan orang mengajar di surau, di masjid. Tertege-ge dengan cari duit semua. Tapi ilmu tak nak cari, apa tak nak cari, inilah kita. Wa inna Allah yang mustaqlil hukum kiha, katanya hukama iaitu Allah yang melantik kamu menjadi khalifah, menjadi pemimpin di atas muka bumi ini, di dalamnya. Pemimpin-pemimpin apa ya? orang yang memakmurkan muka bumi Allah ni dengan urusan utama, dengan tuntunan utama. Barak wa ja'alna mu'minan fa yaqumuna ila an-nar wa yawm qiyamah la yusabun. Allah telah menempat segerongan daripada manusia dan kami jadikan segerongan daripada pemimpin yang menyeru pengikut yang masuk ke dalam neraka bersama dengan dia. Wa yaumul qiyamah, akhirat besok, kata Allah, la yusabun, sekali-kali mereka tidak akan ditolong. Syekh Dr. Mustafa Al-Ghulu yang menafsirkan ayat ini kepada 40 dari kalangan pemimpin. Yang pertama, dari kalangan pemimpin yang bergelombang dalam maksiat. Yang keduanya, dari kalangan pemimpin yang dianya mencegah dari kalangan pengikut atau rakyat yang melakukan perkara yang makhluk, dan dia membunuh, iaitu pengikut yang melakukan perkara mungkar. Dia terbalik. Yang ketiganya, dari kalangan, iaitu pemimpin yang memekokkan, menulikan telinga dia daripada mendengar nasihat dan peringatan dari kalangan ulama. Ulama tegur dan mendengar. Sebab tu akan power. Nah, power apa? Power raja. Saya kata, ini gini ya. Ini payah. Nampak tak? Mari saya Dr. Yusuf Kordowi, Dr. Wahbahkan Suhaidi dan sebagainya. Pasti akan ke sederhana guru ada yang akan datang dan sebagainya. Anda apa? Ni kan datang pula Ustaz Nasyidi lagi dah. Nampak tak? Dia pun begitu ke? Kalau saya bagi nasihat dia pun begitu ke? Nampak? Dia kena semata dia. Terpakai. Orang kan tu kata terpakai. Sekek juga pakai kata. Tadi saya berhenti dekat 3 jam tunggu. Keluarga datang tolong nak buat tayar tu tadi. Saya tengok puan ni tak tahu berapa puluh biji ni balik kata terganggu. Kereta tak tahu berapa puluh. Allah. Pasal apa? Saya gantung menang lawan pelantar 2-1. Saya sempat berhenti sekejap di Jabur tengok. Senang-senang banyak tengok juga sekejap. Haa dah lah. Tak apa dah saya gantung menang. Saya sambut dia gantang terganggu ni 50-50. Nampak? Sebab saya bukan dari kalangan orang Terengganu. Cuma saya kahwin orang Terengganu. Saya juga Terengganu. Dia menang, alhamdulillah, tak ada apa lah. Dia kalah pun saya, alhamdulillah juga. Nampak tak? Haa, dia kata. Oh, puluh-puluh biji buah-buah tadi lalu. Untuk apa nak benda dengan kalau macam tu anak-anak muda pergi perang, pergi jihad kan boleh? Ini pergi jihad, pergi perang dekat Senjum dengan pakai suara pendek dan sebagainya, supaya tak ke mana, tak tahu. Nah, inilah kita. Lalu katanya bayan suruh kaya patah malu. Bayan suruh kaya patah malu ini dan Allah dia melihat apa yang kamu perbuat di atas muka dunia. Dan itu dia. Besok ni kita ni tiap-tiap daripada manusia ni kena ingat. Wa baqsi illa dari jaza. Kata Imam Al-Qutubi dalam kitab Tazkirah Al-Qutubi. Dia kata apa dia? Manusia ni tiap-tiap daripada manusia fakolako fa'ahya, dan Allah dan maka yang menciptakan fa'ahya dan dia yang menghidupkan akan kamu dengan tujuan apa dia? Wahakam ala khalqihi bil mawti wa fana, dan dialah Allah yang menghukumkan ke atas penciptaan yang akan apa dia? Akan kematian dan juga kemusnahan. Tiap-tiap daripada penciptaan Allah ni sama ada yang hidup ataupun bukan hidup, ni semua ni akan musnah berlalu. Yang hidup dipanggil mati. Benda yang tak hidup dipanggil musnah. Tujuan apa dia? Lituzza kullu nafsin bima tasna. Tu yang tujuannya. Wabaksi ila daru dada, supaya dibangkit dan akan sekalian daripada mereka. Di Nabi pembarasan. Daru dada itu Nabi pembarasan. Untuk apa? Itu dah kullu nafsin bima tasna, supaya tiap-tiap daripada jiwa itu dibalas mengikut apa yang mereka usahakan ketika mana hidup atas muka dunia. Itu muslimin dan muslimat sekalian. Tak ada terlepas satu pun. Segala perbuatan kita hidup atas muka dunia tak ada terlepas satu dia. Baik. Kecilnya dan juga besarnya, banyaknya dan juga sedikitnya, bermula dari yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Nabi Isa al-Tirmizi dengan katanya, an Abi Ibn Hatim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ati bin Hatim radhiyallahu anhu. Kisah ya ni Ati bin Hatim. Kisah yang paling popular kali sahur tadi. Kata tempoh dia kata sahur. Nah, baik sahur kali kisah dia apa ya? Dia tiap kali bila dia nak sembahyang kaki dia dia tak boleh duduk gitu. Dia tak boleh tinjuk macam kita ni letak menaik di kaki kita kan. Dia ni macam ni lah kaki. Melengkung kaki. Kita letak macam ni. Dia melengkung. Sebelum bila dia nak angkat takbir ni lama. Kita masuk-masuk sob ya. Tok Imam dah tak baca Quran dah. Kita lah. Tuk-tuk-tuk-tuk lah. Dia angkat takbir lah. Haa. Itulah kita semaya. Nampak lah. Kalau kejar apa dia? Nak kejar rekaan. Allah. Oh. Dah umur 50 pun nak kejar rekaan lagi. Nampak tak? 50 tahun nak kejar. 20 tahun dulu boleh dah. Masa 15, 20 tahun. 50 tahun dah umur. Nak kejar rakaat lagi. Apa benda kita? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dia sebut apa dia? Kita bila kita berniat keluar daripada rumah. Kita sepayang berjemaah di rumah Allah. Kita langkah-langkah kaki keluar daripada pintu rumah kita. Dikira dalam semayang. Pahala kita seolah-olah dalam semayang. Pahala Tuhan. Dengan kerana itulah kata Imam Nawawi kena jaga adab. Masa tak mari semayang di masjid di surau, dia kena jaga adab. Ni jumpa kawan, oh itu bagimu. Dia tengah tengah untuk jalan pergi masjid tu. Nak pergi semayang, masuk pintu masjid nak kawan, oh mak, itu bagi mak. Apa benda dah kita nak pergi semayang tu jadi gitu. Bagi salam lah, assalamualaikum. Nampak tak? Ha, kalau elok lagi salam, jabat tangan. Kalau boleh lagi, biar lagi-lagi sikit. Nek, tapi yang belajar-belajar ni jangan pergi gosok-gosok pula buat diri kawan. Nek, saya kena gosok-gosok dengan saya lepang tu. Apa? Ni, tajam ni. Dia kena dengan kita tak tahu dia ada tajam. Lepas dia gosok-gosok ni geli. Oh, geli dia seminggu lah tu. Yang bermain. Kawan, ah, dia jadi gitu. Sebab itu Nabi SAW. Bila permulaan dia satu berhijrah dia dari tanda Mekah, masuk ke pintu kota Madinah ni, apa dia sebut? Ya ayuhan nas al-salam kata Nabi. Wahai sekalian manusia, sebarkan olehmu akan salam. Pertama-tama sekali seruan daripada Nabi dia masuk kota Madinah. Dia kata apa dia? Ya ayuhan nas sekalian manusia, al-salam, sebarkan salam. Tujuan apa dia kita bagi salam ni? Nak menghadirkan rasa kasih sayang kita sesama orang Islam kita. Kita ni jumpa-jumpa ke itu kaki mu. Ada tanya kawan tu hidup lagi itu. Lepas tu ada ke depan tanya lagi waktu order dulu. Cuba jenis sikit macam orang Jawa. Eh orang Jawa dia jumpa dengan saya kita tidak lepas bagi salam dia tanya apa dia kata waras lo. Nah, dia tanya waras lo. Kawan tu jawab waras baru dia sambung cakap. Baru dia tanya benda lain. Kalau kawan tu tak jawab waras dia kata tak waras waktu dia cakap dengan dia dia tak waras. Nampak? Buang air liur dia cakap dengan orang tak waras. Kawan pun cakap waras. Eh, baru dah cakap okey. Nampak tak? Cetik orang Jawa kan? Ada orang Jawa sini. Apa mahu pergi hidup? Nampak tak? Rati sikit orang Jawa tu. Nak tahu mana kawan orang Jawa ramai. Alhamdulillah tak kahwin orang Jawa. Baik. Kisah ni, kaki ni dia tak boleh duduk macam ni. Macam ni kau kata. Lalu sahabat boleh tak boleh, boleh, boleh, lama-lama sahabat boleh tanya. Rupa-rupanya Ati bin Hatim ni sebelum dia kata dia semayang ni, dia nak mari rasa. Rasa apa dia? Sebelah kanan dia sudah, sebelah kiri dia nyata. Bawah dia ni, tapak kaki dia ni sedang berpijak di atas titik sirah. Dia nak rasa macam tu dalam semayang, baru dia angkat tapi. Dan dia angkat takbir yang dia pulak, dia rasakan mereka mau ada dua atas kepala. Nak cabut sama. Dan dia nak semayang, dia tu biar semayang terakhir kalau lepas ni kau. Lepas ni aku semayang, dia akan mau cabut sama aku semayang terakhir. Aku semayang paling baik aku pernah buat. Ni aku ni, Ati bin Hatim, dia macam tu semayang. Padahal aku kaki dia tak bersebab. Kaki tak boleh terjerak ke dia sedang berpijak di atas titian siap. Sepanjang bayang kaki dia tak penuh untuk macam ni. Dapat. Atas kafe asas jalan dan sebagainya. Oh, kita siap macam ni. Haa, dah ni. Tak imam macam sedap sikit kan? Sedap. Kan jadi ni. Macam dengar lagu tu lho. Allah, Allah. Ya, buat. Lepas tu, tengah-tengah dah ni. Dah, apa dia, tertahiyah ni. Mesti tu tengok. pusing dua kali. Apa kau pusing-pusing macam ni? Eh kawan, kau semua-semua ni kita dah pusing. Tak guna. Jangan kata tak. Saya dah pulak tu. Saya pulak dan saya makan sebab. Ada pulak ni saya bayar pulak kawan. Kau tak nak jadi tahiyat kalau tak guna. Kalau dia bawah daripada saya muda, soalnya saya lepas. Tapi salah berdua, lepas. Lama saya tak tua. Dua yang lepas saja tidak. Tak ada lagi. Nampak? Tak payah tak pusing. Habis saja kita bela, kita main lepas. Kakak ni, kasih keturan, nak pernah tak Sarawak saja, kita turun. Tak pernah. Tidak pusing, pusing, pusing, pusing. Kau pusing, macam ni pula. Apa dah kita lepas macam ni. Nampak? Tak ada. Dia ganggu. Kalau ada pun nas yang membolehkan kita pusing macam tu, tetapi dia gangguan kepada orang semua-semua kita. Nampak tak? Haa, dia macam tu. Tetik sikit. Biar terletih sikit. Katanya telah bersabda Rasulullah SAW. Tiada katanya daripada sekalian kamu daripada orang laki-laki dan orang perempuan, melainkan lagi akan berkata-kata dengan Tuhannya pada hari kiamat. Dan tiada antara seseorang itu dengan Tuhannya orang penuh yang memperkatakan. Dan tiada bilangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala di dalam Quran yang bermaksud, dan sekalian manusia semuanya datang kepada Tuhannya pada hari kiamat dengan tunggal diri sebatang kera, tiada bersama-samanya anaknya atau bapaknya atau mertuanya yang jadi penolong dan membantu bicaranya. Katanya, kita bila bangkit depan Tuhan besok, tak ada masa itu tukang cakap kita jurubahasa kita dan sebagainya, ataupun mak kita, anak kita, pok kita, harta kita, tak ada belaka, melainkan kita sebatang kera depan kita. Sebatang kera depan Tuhan secara tunggal, solo. Baik, lalu disambung hadis itu, bayat suruh air malam minggu pada ya roh syaitan illa syaitan kepadama summa yang suruh tilqa awajhi matasab biluhunar. Katanya, maka memadak oleh seseorang yang dibawa ke hadapan Tuhan itu ke sebelah kanan daripada dirinya, maka tiada nampak ia akan sesuatu daripada harta atau anak atau bapa atau saudaranya atau siapa-siapa, melainkan sesuatu yang dibawa daripada dunia, daripada amal baik jika ada, iaitu amal kebajikan yang dibawa. Dia kata masa tak ada anak-anak penuh kita dan warna kita itu kata muda dunia jadi kita semati dulu masa depan Tuhan, melainkan bila kita pandang sebelah kanan kita. Kita pandang sebelah kanan, kalaulah ada amal kebajikan yang kita buat atas muka dunia dulu, insyaAllah Allah dia akan bagi nampak kepada kita. Sebab itu dalam keadaan kita melakukan amal kebajikan ini, pegang satu firman Allah Ta'ala pendek je, in ahsantum, ahsantum li anfusikum, pendek ya. Allah sebut dan berarti ahsantum, kalau kamu berbuat kebajikan, kamu berbuat baik, ahsantum li anfusikum, kebaikan itu. Kebajikan ataupun kebaikan itu adalah untuk diri kamu sendiri. Buat nafsu untuk diri kamu sendiri. Kalau atas muka dunia ni kita tolong orang dan sebagainya, orang tak hargai pun. Tak ada apa, nak pelik apa. Kadang-kadang kita tolong kawan tu, saudara mana kita dan sebagainya, tak tahu ingat ke kita dan sebagainya, tak payah dulu besok. Kebaikan di situ kan, ada tak? Ini dah telefon dan saya dah macam ni dengan dia itu, ini dah usah, tapi dia tak agai saya sikit pun. Tak tahu kan, macam-macam orang bertelefon kita. Saya kalau telefon berbunyi, kalau saya angkat, saya layan, macam-macam jenis cerita. Nampak tak? Tak cerita, tak tolong kawan ni dan sebagainya, dapat tu kawan tu macam tu, macam ni lah kan dia balik dan tak tahu lah cerita ni. Kemudian kata dia lagi, kemudian memandang pula seseorang itu di sebelah kirinya daripadanya, maka tiada apa suatu dua yang dinampaknya ada, melainkan sesuatu yang dibawanya daripada amal kejahatan dan maksiat jika ada ia orang yang berbuat jahat dan maksiat di dalam dunia. Kemudian dari kalangan orang-orang ahli maksiat, ahli Islam ma'asih, bagaikan orang Islam yang maksiat-maksiat. Nampak anjahan-anjahan. Bila dia pandang sebelah kiri dia, dia tak nampak siapa-siapa yang boleh tolong dia dalam masa itu. Tolong dia nak berbicara dengan Tuhan, nak kena tahu yang Tuhan tak ada. Melainkan dia akan nampak apa segala amal kejahatan yang dia buat atas muka dunia itu. Tuhan dia akan tunjuk satu per satu. Masa itu datang dalam sebelum. Kemudian katanya lagi, memandang ru'ya bertentangan dengan hadapannya, maka dia nampaknya api neraka berhadap, iaitu kepadanya. Dia tengok dekat depan ni, dia tengok apa dia? Dia tengok api neraka sedang dimarahkan oleh Allah Ta'ala. Di dalam satu hadis yang panjang pada kita, dikatakan orang yang paling kelas sekali masuk dalam surga. Kelas sekali masuk dalam surga, Nabi bila mengangkat Jibril bagi kita. Nabi dah duduk dengan sahabat tu sembang-sembang, tiba-tiba mereka juga datang situ. Yang membuatkan Nabi tersenyum juga. Sahabat-sahabat pun jadi pelik. Pasal apa yang Nabi tiba-tiba senyum juga? Kita biasa baca mana-mana riwayat Nabi dalam keadaan dia semayang. Tiba-tiba tangan dia macam ni. Seolah-olah dia nak ambil sesuatu. Dalam semayang, ada benda dia nak ambil. Bila habis semayang, sahabat tanya Nabi, lalu Nabi jawab apa dia? Masa semayang Allah memperlihatkan kepada aku tentang surga. Allah buka hijab, aku nampak surga, aku nampak pohon-pohon yang ada buah dia yang cukup sedap sekali buah. Dan aku nak ambil buah dan nak tunjuk kepada kamu, bukti ini ada di surga. Tetapi Allah tak bagi aku nampak ambil buah. Kemudian suatu saat ketika bila Nabi semayang, tiba-tiba Nabi tepi dalam macam habis semayang, sahabat tanya kepada Nabi. Nabi sebut, masa habis semayang, Allah bubuk air apa ni aku nampak neraka ni. Aku nampak percikan-percikan daripada api neraka ni. Aku pun jenis macam di tepi ni, takut kena aku. Kena ke rumah aku, kata Nabi. Tak ada pelik lah bila Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba Nabi tersenyum dorang. Kalau kita tersenyum dorang, eh, boleh lah. Kita buang tabiat sama aku ke orang tua dia. Kita gitu lah. Kita kahwin dah 50 tahun tau. Tiba-tiba kita duduk luar rumah senyum-senyum-senyum seorang sore. Mek kita kata apa dia? Orang tua ni buat tabiat sama aku ke? Dan dia tak lama ni, tiga kali cuma main ambil. Jadi gitu lah, kita selalu tanya macam ni. Padahal kadang-kadang kita ni biasa kau senyum-senyum orang. Saya tu buat kita pun kadang-kadang ada, saya senyum orang ada dan kata tak ada. Kita ingat kenangan-kenangan lama dulu. Nah, nostalgia-nostalgia lama dulu. Kadang-kadang dia buat kita senyum. Senyum ke orang muda, sengit orang. Tapi jangan sengit-sengit. Kalau sengit, tunggu dulu macam mati ke suku. Senyum sikit tu lah. Jadi gitu. Baik, Nabi dia senyum. Dan nampaknya tinggi dia, liam dia. Rupa-rupanya bila sahabat tanya kepada Nabi, Nabi kata apa dia? Malaikat Jibril datang cerita kepada aku, orang yang lah sekali masuk dalam suku. Ketika tu katanya orang di kaki dia duduk atas dan duduk atas lepas tu kepala dia dia tengok bawah neraka. Jadi gini, di neraka kaki duduk atas, kepala duduk bawah, dia nampak di neraka. Dia nampak ada orang yang diseksa dalam neraka tu bagaimana, lalu takutnya dia. Bila dia takut, dia pun pujuk Tuhan. Maka dia kata dia pujuk Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, mulai yang Rahman, kamu lah yang Rahim, kamu lah yang macam-macam lah disebut tu nama-nama Allah. Dia kata, ya Allah, minta doa sekali dia. Nampak, tolong pusing ya. Dia minta pusing, kaki dari neraka, di bawah neraka, kepala tengok atas. Sebab dia tak nak tengok bawah neraka ni. Allah, dia kata, aku bagi ni, aku perkenan ni, permintaan ni, minta lagi dah sepas daripada ni. Dia kata, tak ada dah, ni dia aku minta, dia kata. Kemudian bila Allah pusingkan dia, dia tengok surga. Bila dia tengok surga, mula-mula sebelum dia minta surga, dia kata apa dia? Ya Allah, tolong letakkan aku di bawah pokok. Dia nampak ada satu pokok yang rendah, bukan main lagi, letup lagi. Dia minta kepada Tuhan, dia puji-puji Tuhan, letak aku di bawah daripada pokok. Kemudian Allah tanya dia balik, yang ni lah sekali, lah dia minta ni, dia kata lah. Inilah ni, sepanjang aku tak minta dah, dia kata. Tuhan perkenankan permintaan pemuda ni, dia letak di bawah pokok. Bila dia letak di bawah pokok tu, dia tengok ada pokok lebih besar lagi. Lebih rendang lagi, buah dia sedap-sedap pula macam. Lepas tu dia tak tahu pula tanya. dia minta kepada Allah Ta'ala supaya akal letak dia dekat situ. Allah tanya lagi, yang di last hari, dia kata, lah. Ini lah, tak ada apa-apa ni. Nampak? Allah perkenankan doa dia. Bila dia duduk di bawah pohon yang besar ni, dia nampak sungguh. Dia nampak sungguh ni. Lepas tu, dia kata, ya Allah, letakkanlah aku di tepi daripada pintu sungguh. Nampak tak? Letak aku di tepi daripada pintu sungguh. Tuhan tanya lagi, dia kata, yang ni last. Lah permintaan, dia kata lalak. Berapa kali lalak? 4 kali tu. Dia kata ni tak ada. Tak ada lepas dia mati. Tuhan perkenankan doa pemuda ni. Lepas di depan pintu surga. Bila duduk di pintu surga, ekor-ekor surga tu kena sedap lah. Nampak? Ekor surga bukan macam ekor atas muka dunia ni. Kita kalau dalam keadaan kita pergi bandar nak pergi bank. Kalau pulang Terengganu ni nak naik pakai ujur pun betul susah. Kadang-kadang saya kalau nak pergi bayar bil itu ini dan sebagainya, 3-4 kali pusing bandar. Nak kali pakai, dia tak lupa-lupa pakai, sedih kadang-kadang. Lepas tu nak pergi bandar, bayar apa-apa, dia kena ada teman. Dia seorang standby dalam kereta. Standby dalam kereta pun asyik kena halau je dengan wajib bandaraya punya pemangkasa. Sekejap kena halau, sekejap kena halau. Baik, dalam keadaan kita panas macam tu, lepas tu kita keluar pulak tunggu pulak tu dalam tahun ini dan sebagai bayar itu ini, tiba-tiba kita nak masuk bank contoh. Dan kita nak masuk bank ni, pintu bank sekarang ni dia ada yang bukan jenis bank pula. Jadi kita dekat je, dia boleh buka otomatik kan. Dan dia senang buka macam tu. Dekat dengan pintu dia buka otomatik tu, ekor bank tu keluar, kita luar di mana, ekor tu kena kita pun sudah. Jangan kata tak sedap, sedap. Nampak? Pemuda ni panas lama dah. Duduk di tirai daripada api neraka lama dah. Tiba-tiba kena ekor surga. Bila kena ekor surga, dia angkat tangan, dia minta Allah Ta'ala masuk ke badan aku separuh je, dia kata. Separuh surga, separuh luar surga, dia kata. Allah. Tuhan tanya balik yang ni last, yang ni terakhir, dia kata lah. Patut pun Nabi ketawa. Patut tu Nabi suka bila macam cerita kita cerita dan kisah berapa kali lah, 5 kali dia kata ni lah Tuhan letakkan dia separuh badan dia ni masuk dalam neraka surga, separuh luar dia pada surga. Lepas tu bila dia tengok dah separuh ni kena separuh tak kena, dia angkat tangan lagi kata Allah maafkan dulu. Kalau bahasa dengan tu kata kau maafkan dulu tu kan kan takkan nak letak aku separuh surga separuh luar. Tuhan tanya lagi, yang ni lah. Dia kata, lah, aku tak minta ke depan ni. Tuhan perkenankan doa dia. Masuk dalam surga tu. Bila masuk dalam surga, dia tengok. Dia tengok ke atas, dia tengok apa dia? Surga tingkatan yang ketujuh. Jangan surga jauh yang paling tinggi sekali. Dia akan tengah, dia minta oleh Allah Ta'ala. Dia kata apa dia? Letakkan aku pada surga yang paling tinggi sekali. Tuhan kata, sudah. Berapa kali lah. Nampak tak? Berapa kali lah tu? 6-7 kali tu terakhir permintaan. Tapi Allah perkenan. Ulama bila dia bahas dalam masalah hati tu, dia kata apa dia? Rahmat Allah selagi mana kita hidup tidak akan putus dengan manusia. Begitu juga dengan ampunan Allah. Selagi kita ni jangan kita tetap di gomorong lagi kita minta ampun. Selagi itu Allah dia akan ampunkan kita. Besarnya rahmat Allah dia melebihi iaitu tanah Allah kata atau muka Allah kata kita diambil daripada kisah. Berapa kali dia kata lah Tuhan ni tu permintaan terakhir aku. Tapi lepas tu ada lagi Allah dia tidak pernah beri. Kita minta doa dengan dia, minta ampun sekalipun dengan Allah, Allah dia tak pernah jemu dengan permintaan. Minta ampun dengan dia pagi petang siapa, Allah dia tak pernah jemu namun ampun dan akan kita. Sehingga tak pintu keampunan terlalu banyak Allah sediakan. Kita ambil untuk elok-elok pun keluar dosa-dosa daripada tangan, daripada tubuh, hidung, mata dan sebagainya. Nampak? Islam ni terlalu cepat. Kristian tak 23 tahun saya ikut dalam agama Kristian, saya tak jumpa dengan dia. Baik, kata dia lagi iaitu masalah. Barang yang ditanya manusia di sisi Tuhannya. Sesungguhnya, apabila seseorang itu telah berhimpun dan berkumpul di padang mahsyar, maka berkatalah Tuhan dengan apanya, dengan tiada, iaitu siapa menyangkakinya. Dan ditanya Tuhan akan apanya pada hari itu daripada segala pekerjaannya di dalam dunia. Baik. Katanya bila kita bangkit depan Allah Ta'ala besok, Allah dia akan tanya tiap-tiap daripada kita. Dan perintah daripada Allah ketika itu, tak ada seorang pun berani menyangkahi. Menyangkahinya tak ada orang berani lawan. Atas muka dunia ini ramai orang lawan. Ramai hati masalah, berapa ramai orang tak semayang. Nampak tak? Ya, orang mana puasa di orang mana? Fardu atau kita ramai dia puasa. Nih, saya puasa first dengan last. Penuh sebulan. First dengan last. Tutup lah. Nah, buka dengan tutup. Penuh bulan tu. Ya Allah, cintik sikit. Cintik sikit lah dengan ibadah ni. Ya Allah, cintik bodoh. Itu jadi-jadi bodoh. Awak nak tutup cintik dulu. Dia kata puasa pertama, puasa terakhir. Cukup kan? Dia mau kenapa? Tutup. Dia buat macam dia buat main-main macam tu. Lepas tu tipu saya pun. Tahun pertama saya masih Islam. Masa tu baru 4-5 bulan saya masih Islam. Dia kata apa dia? Mandi, kalau mandi bulan puasa ni batal puasa, dia kata kat saya. Taubat saya tak mandi. Pagi tak sempat nak mandi, tak mandi terus. Lepas buka puasa baru saya mandi. Oh, apa dia tipu saya? Nampak? Akhirnya orang ni macam ni. Saya pula baru 4-5 bulan masuk Islam masa tu. Oh, masa dia subuh bila saya belajar, saya tahu. Oh, tak guna punya kawan. Itu hidup aku ditipu. Lepas tu dia kita tanya dia balik mana, kau tahu? Dia kata, bapak aku EJK majlis. Dia kata, EJK majlis tak datang mengaji buat apa? EJK saja tapi tak datang mengaji. Datang mahu suara saja, orang mengajar tak nak datang. Banyak orang mengajar dekat sini. Tapi tengah, dekat Tenggalu ke, dekat Sabah ke, ini okey lah. Datang semua ada, tak ada semua ada. Kerana yang penting. Dan macam tu. Nampak tak? Dia EJK, dia kena lebih lagi datang daripada orang lain. Yang baru boleh jadi EJK, EJK mana? Tapi begitu. Kita pergi maju dengan masjid kat seluruh persoalan. Kadang-kadang untuk imam apabila EJK nama banyak nama EJK itu tunggu-tunggu kita tadi boleh kita makan jamuan lepas lama. Mana EJK dia tunjuk dulu ni atas imam tak pula EJK semua tak datang. Macam ni lah Ustaz EJK lantik dia kata. EJK lantikan ni bukan datang pun. Dia lantik saja dia kata betul Allah. Lantik cari lah orang elok-elok sikit. No, yang datang majlis dulu dia, dia tak pandai sekolah mana pun. Tapi dia sentiasa datang ke majlis, lantik dia lah. Ni kalau cakap kan marah saya pula. Ugama ajar macam ni ya. Tak marah, tak apa kat saya. Saya mahu betulkan apa yang tak betul. Salah kan? Baru berarti orang tafrik mana kat saya. Orang tafrik di Desa Surada. Desa Surada di Bani ya. Saya mengajar surah kita mulai surah. Saya kata, kalau kita nak pergi jauh, nak pergi jauh luar daripada negeri, daripada Malaysia, dalam keadaan kita kena pergi macam-macam meeting ni, sampai simpan pula pemain main, makan pun boleh gagal tu, sampai pagi sampai tak ada tu, lepas tu boleh sayur pun boleh sikit tu, nak simpan duit nak pergi jauh. Nabi dia ajar kita pergi tiga tempat dulu. Pertama mana? Pergi Masjidil Haram. Yang kedua Masjid An-Nabawi. Yang ketiga Masjidil Al-Aqsa. Tiga tempat kita pergi dulu. Kamu pergi India, Pakistan, Bangladesh. Nampak tak? Saya tegur macam tu. Lepas tu dia kata saya hina jemaah tabligh. Dia kata saya bukan hina, saya kata benda betul. Kita ni dalam masalah beramal ni biar kita tahu yang mana didahulukan, mana dikemudiankan. Takkan kita sembahyang sunat tu. Kita dah masuk waktu dah. Masuk waktu awal untuk imam kita sembahyang tau. Kita masuk sembahyang sunat. Tak kena dah masuk sekali dah sembahyang wajib. Nampak tak? Sembahyang fardu untuk sekali. Nah, dia kata saya hina jemaah. Lepas tu dia kata apa lagi? ustaz cakap saja ustaz pernah sampai waktu SMM. Ustaz pernah sampai mengaji di Al-Asr. Dia kata begitu. Tanya saya dah sampai betul ke masjid Al-Asr. Kalau saya mampu, lama dia pergi. Saya tak sampai, tetapi bila saya sebut Assalamualaikum Ya Rasulullah, air mata saya nak menitik. Kamu tak nak alih pakai sebat, tapi Assalamualaikum Ya Rasulullah, tak pernah nak menitik air mata. Nampak tak? Allah sedangkan saya tak pernah sampai lagi, tak nampak lagi makan Rasulullah, tapi bila saya sebut Assalamualaikum Ya Rasulullah, salam tu saya tahu Nabi jawab. Masa itu dah ada ke? Kata saya hina pula dan sebagainya. Dia hina saya kata, ustaz kalau pergi mengajar, dia kata orang nak bagi duit, ustaz tak datang lah. Dia kata macam tu ke saya pun. Saya telefon dulu. Isteri dia jawab, dia kata ni, saya tak kenal ni siapa SMA ni. Dia kata macam tu. Dia kata suami awak pun. Dia kata dia suami awak ni yang SMA saya juga. Dia kata oh dia ke? Dia kata ini telefon saya ni. Dia kata tengok, dia SMA saya, dia pakai nombor telefon isteri dia. Orang mata saya ni pun dihina ni. Ni lah kita ni. Ilmu tak seberapa mana, kita tu tak habis satu kita. Orang mengajar kita ke hulu beda rata-rata. Tadi saya cerita saya dah sampai sini satu enam satu putus sampai kalau highway nak kejar sampai sini tu. Kita bawa kereta ni nama ni. Allah, kita tak boleh bagi jaminan kita selamat sampai sini ni. Kadang-kadang kita orang macam ni. Kita nak membentuk dia, dia pula tembok kita pula. Tembok pula dia hina kita balik pula. Itulah Nabi sebut kepada Nuhas. Akhir zaman besok, muncul golongan-golongan yang dipanggil itu kepada Nuhas. Ahli ibadah yang lahir. Mengaji dekor, tauhid dan sebagainya tak nak mengaji. Tapi tak kumpul sama kitab Fadhail Amal. Memang saya kena tegur, Fadhail Amal itu bukan wajib. Fadhail ni fadilat amalan. Fadilat amalan ni kita tak tahu pun apa. Kita tahu kita belajar nak pandai semangat kita buat amalan tu. Itu ya. Yang wajibnya kita belajar macam mana kita buat amalan ni supaya sah di sisi Allah. Orang mengajar kita tauhid. Dulu masa saya belajar dengan ayah kam satu Dato' Ishak baru itu di masjid di dia. Saya ingat lagi masa tahun-tahun kedua di masjid. Tiap-tiap hari ada saya datang di masjid itu. Ayah kam satu Ishak baru ni tengok ustaz mengajar ni. Kau buat tapi dia pergi buka pada amal dia dekat luar masjid. Duk keliling geng-geng di 10 orang, 20 orang dan sebagainya. Apa sebab macam tu? Kau bina ulama tu. Orang macam tu sekali punya ilmu bina dia. Ilmu yang dia bawa pula akidah Islamiah masa tu Al-Sunnah wa Jamaah yang Datuk Ishak baru ni ajar. Dia pergi buka. Mata yang aman. Memanglah kena tegur. Bukan kita hina, kita tegur nak betul. Ada orang tadi sini. Tak ada orang tadi, tapi orang tadi yang macam tinggal melawan-melawan. Kalau pergi mana dulu, mana kemudian. Mau ikut-ikut saja. Islam kita tak boleh ikut-ikut saja. Kita pun saja. Saya kalau saya ikut-ikut saja tak tahu lah saya jadi doktor duduk sini kalau saya duduk ikut dari duduk dari sini. Apa? Bengok macam orang lain tau. Hari Jumat dia pergi semayang. Semayang-semayang lain tak pergi mengaji ke arah mak jenis macam ni. Kawan-kawan saya masuk Islam lama dia buat kerja ni macam ni. Hari Jumat dia pergi semayang pun saya lain tak semayang pun macam tu lah. Baik. Maka di dalam hadis katanya ada tersebut barang yang ditanya Allah ke atas hambanya itu, yang ini sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya Ali bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazuru qadam ibni adam yawm al-qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an qul. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya baca banyak kali tu kisah. Mana-mana mati, mana-mana kira. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ni, dia sahabat Nabi yang dipanggil Qori. Dia baca Quran yang paling sedap, paling baik menurut hari zaman tu, Abdullah bin Mas'ud. Kalau tafsir Quran, Abdullah bin Abbas ataupun Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sepupu bagi Nabi. Kemudian yang pemurah dengan zaman tu, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat besar Nabi waktu tu dah. Yang kaki apa, kaki bocok, kalau dia bocoran. Pak Bekeng, nama timur kata Bekeng. Kalau sikit nak apa ni, saya pernah berbual dalam pasal. Dan orang yang paling terpercaya dari kalangan umat zaman itu, Abdul Rahman bin Auf. Dia ada ni, kelebihan-kelebihan masing-masing dari kalangan sahabat Abdullah. Dia pemanah yang paling hebat sekali zaman. Ada tak? Baik, kita tengok. Saya nak ambil sikit kisah Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia ni, bila Rasulullah sakit, Rasulullah sedang nazak, berduduk Madinah masa itu kita. Kalau lah Rasulullah ni wafat, siapa agak-agaknya akan nanti Rasulullah jadi khalifah pertama. Penduduk Madinah buat cerita tu. Yang ni kata tu, yang ni kata tu, yang ni kata tu dan sebagainya. Tapi majoriti mengatakan siapa dia mencalonkan Abdul Rahman bin Auf sebagai khalifah yang pertama. Dan cerita ni pula dengar ketika Abdul Rahman bin Auf ni, dia dengar orang pakar-pakar nak calon dia dari kata sahabat-sahabat pun nak calon dia jadi khalifah yang pertama. Bila dia masuk, dia datang ke satu rumah tempat dia bermusyawarah ni, nak buat perhatikan bila Nabi rapat, Abdul Rahman bin Auf ni orang yang pertama sekali angkat tangan. Dia tunjuk apa dia, aku mencalonkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah pertama menggantikan Rasulullah. Awal-awal dia tolong. Kita kalau dengar ke orang yang calon kita, lagi apa dia? Pilihlah aku. Kena dengar nak lagu, pilihlah aku. Saya nak nyanyi pun malu. Orang, dia tanya gitu. Ini tanah-tanah sama kita. Ini orang berarti Islam. Dia berapa jawatan yang kalau boleh dia lari. Dia tahu tanggungjawab dia berat. Tanggungjawab itu melalui. Sebab itu biar kita tidak ada jawatan dalam apa pun, termasuk dalam masjid dan sebagainya. Tetapi kita buat itu. Zaman Rasulullah dulu ada seorang laki-laki yang dia ni tidak ada jawatan, tidak ada apa pun di dalam masjid Nabi itu. Dia ni dikategorikan kalau pepatah Arab disebut wujud dua kalimat dalam. Ada seperti tak ada. Kalau dia ada macam tak ada. Bahkan kalau dia tak ada lagi bagus. Ha, dia jadi macam tu. Kalau bersuara kita, EJK kita, kalau dia ada macam tak ada juga. Dia cakap pun kita tak boleh dengar. Kalau dia tak ada lagi bagus supaya tak penuh kursi. Ha, dia jadi macam ni. Laki-laki. Tetapi bila dia datang majlis Nabi, dia sentiasa cari apa yang tak penuh di majlis Nabi, dia buat perlu. Mana yang kotor dia bersihkan, senjata Farifah Elok dia lipat elok dan sebagainya. Mana ada tai cucak pada zaman Nabi, yang tai cucak ada mana dia ambil, dia sapu bersih dan sebagainya. Apa? Nabi perhatikan perbuatan laki-laki ini, siap dan paling dia datang. Tiba-tiba sehari dia tak datang. Kemudian esok pun tak datang juga. Hari ketiga pun tak datang juga. Nabi jadi heran. Bila Nabi heran, Nabi tanya kepada seorang-seorang dari para sahabat, dia kata apa dia? Mana dia simpulan-simpulan ni? Sahabat jawab kepada Rasulullah apa dia? Dia kata, oh dia tidak wafat dah ya Rasulullah. Dia tidak mati dah ya Rasulullah. Lalu Nabi tanya kepada sahabat, kenapa tidak mengkhabarkan kepada aku tentang kewafatan dia? Sahabat dijawab balik, dia kata apa dia? Oh dia tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Dalam ketika itu, dia dari kalangan sahabat ni tak ada apa pun jawatan pun ada, dia ni tak popular dan sebagainya. Nabi dengar jawapan tu, merah pada muka Nabi. Nabi minta tunjuk di mana kubur dia. Sahabat bawa Nabi semayang jenazah baik untuk laki-laki yang tak ada jawatan, tak ada apa pun. Tetapi dia datang majlis Nabi, dia sentiasa bersihkan majlis Nabi. Saya selalu sebut mana-mana, biarpun kita ni tak ada apa pun jawatan tak pergi mana, mengaji pun tak pergi mana, tetapi kita ada sumbangan pada Islam, itu yang penting. Kalau tantang ceramah takkan semua nak jadi penceramah. Ada orang tukang tempel poster, tempel poster tu alhamdulillah ada juga simpanan pada Islam. Kalau tak tempel poster, tak amat orang tahu ada sama. Betul? Kemudian Abdullah bin Mas'ud ni, dia tak ada pada kewafatan dia. Ketika mana jenazah dia dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu bergemalah ayat Quran daripada liang lahat tersebut. Dia masa hidup dia baca Quran, dia Nabi dengar, dia Nabi sedih air mata. Khusus Nabi dengar bacaan Abdullah bin Mas'ud ni, seringkali Nabi sedih air mata. Kemudian ada dari kalangan laki-laki yang dia dalam kisah lain dia kata bila Abdullah bin Mas'ud ni baca Quran, laki-laki ni dia sedang buat pedang. Sedang buat pedang, dia pegang panah tu, ada api panah tu, dia tak rasa. Sampai dia tak rasa sebab khusyuknya dengan bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian katanya bila berkumandang ayat Quran daripada liang lahat, dan kumpul Abdullah bin Mas'ud tiba-tiba keluar seekor burung putih terbang ke udara. Sedangkan sahabat semua mengatakan kawasannya tak ada seorang pun yang nampak burung yang masuk ke dalam liang lahat. Dan tiba-tiba ada seorang daripada sahabat Nabi, dia sebut La ilaha illallah dari Abdullah bin Mas'ud yang terangkat. Wafat. Bila ada sahabat sebut La ilaha illallah dalam keadaan tadi, tiba-tiba terangkat. Seperti mana dia tidak duduk antara dua sujud, dia syahadat, kita angkat. Hebat tak hebat sahabat dulu? Lepas putih-putih angkat dari dia. Itu saya dah sebut. Baik. Diriwayatkannya iaitu hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tiada berubah dan tiada berpindah dua kaki seseorang anak Adam yang berdiri di bumi mahsyar itu pada hari kiamat daripada sisi Tuhannya hingga ditanya akan dia daripada lima perkara. Katanya yang pertama iaitu al-umri fi ma'afna, tiap-tiap dari kalangan iaitu anak Adam, manusia di baik laki ataupun perempuan. Ketika mana berdiri di bumi masyarakat, kaki kita ini tidak akan berganjok ataupun tidak akan berpindah di hadapan Allah Ta'ala sehingga akan selesai ditanyakan tentang lima perkara. Pertamanya katanya al-umur fi ma'afna, iaitu ditanyakan tentang umur kita. Kemana kita habiskan umur kita? Kesempatan umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, untuk apa kita nak, di mana kita habiskan umur kita? Sama ada 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan kepada Tuhan bagi kesempatan umur kita ada. Apa yang kita buat dengan sisa-sisa umur yang kita ada? Muslimin dan muslimat sekalian, kita hari ini salah kira. Kita kira umur kita bermula start daripada kita lahir. Maka ada orang berkata, saya kalau kira start lahir hari ini 50 tahun. Kalau saya nanti 22 hari bulan Disember 1980. Kalau ni umur saya 30 tahun, bulan 12 nanti genap 30 tahun. Tetapi Syekh Fadil Ajalani, dia kata apa ya? Umur tiap-tiap daripada manusia ini dikira mengikut bila mana dia kenal akan Tuhan. Kalau umur kita 50 tahun baru kita kenal sembahyang, baru kita kenal buku imam, baru kenal masjid, baru kenal surau, 50 tahun tu baru setahun kalau umur kita terkira. Yang 49 tahun sebelumnya tak ada apa pun, zero. Sia-sia. Sebab itu kita kena minta Tuhan selalu, biar kita dipendekkan umur, tetapi umur itu dalam penuh keberkatan. Jangan kita panjang umur, tapi umur dalam penuh sia-sia. Antara orang yang Allah cabut akan keberkatan daripada umur dia, yang pertama sekali orang yang meninggalkan akan sembahyang dia. Memang umur dia tidak ada keberkatan sikit. Ini orang tak sembahyang. Umur 50 tahun baru sembahyang, baru tak kira umur, baru nak kenal Tuhan. Kemudian kita ni kadang-kadang dalam masalah umur ni suka sangat doa. Tawas tu buat mandi salih, doa sama dan sebagainya. Doa, doa panjang umur lah. Doa panjang umur lah. Di sisi sarok, dia ajak doa dipanjangkan umur tahunan kita dipanggil. Karena dalam kita tadi lagi dia kata, di sisi sarok, mendoakan akan tahunan kita dipanjangkan umur. Terkadang yang dipuji oleh sarok dan terkadang yang dipuji oleh sarok. Panjang, minta doa supaya panjang umur kawan-kawan kita. Kena dua atas dua perkara. Satu, dikeji oleh syarab. Dan yang kedua, dia dipuji oleh syarab. Tawar kita dari kalangan ahli maksiat orang jahat tu. Semayang tu. Mengaji jauh sekali, mengaji tak datang. Tiba-tiba kita doa dia umur panjang. Dalam keadaan umur dia panjang, itu katanya para ulama, kita doa pada Allah Ta'ala dipanjangkan umur dia, kemudian dalam masa yang sama, panjang lagi maksiat yang dia buat. Makin banyak kerusakan yang dia buat atas muka bumi. Masa itu salah, pergi boleh syar. Tetapi orang-orang soleh kita minta pada Allah Ta'ala dipanjangkan umur dia, itu dipuji oleh syarab. Sebab orang baik-baik ini, bila panjang umur, makin banyak kebaikan yang dia buat. Makin makmurlah untuk bumi Allah ini. Makin itu. Dan dalam masalah umur ini, katanya ada tiga golongan yang paling beruntung. Pertama, dia sahih dari kalangan para Nabi dan juga para Rasul. Panjang ataupun pendek umur mereka ini jaminan daripada Allah. Sebab mereka sentiasa mendapat hidayah pimpinan daripada Allah Ta'ala. Golongan yang kedua, yang ianya beruntung dalam masalah umur, iaitu tukang sihir Fir'aun. Pasal apa? Ketika mana berlaku pertemuan antara tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa AS. Tiba-tiba tukang sihir Fir'aun, dia buat sihir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Musa, memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mencampurkan kotak dia. Lalu barang-barang itu, udah-udah tukang sihir Fir'aun yang kecil-kecil. Bila tukang sihir Fir'aun dia nampak, dia lihat tentu dia tahu loh, ini bukan sihir. Sebab tukang sihir Fir'aun ini adalah dari kalangan sahabat-sahabat tukang sihir zaman itu. Pun kalau dia tahu loh, ini bukan sihir. Sihir ini adalah mukjizat daripada Tuhan bagi kepada Nabi Musa. Lalu tukang sihir Fir'aun itu sebut dalam kata-kata yang berada amana birabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Ayat ini Allah rakamkan di dalam Al-Quran Al-Karim ini ucapan tukang sihir Fir'aun. Pada hari ini kami beriman kepada Allah Tuhan bagi sidang alam, Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia menafsirkan ayat ini dengan katanya apa dia? Bila Fir'aun dia nampak perbuatan tukang sihir dan disebut amanah bila Rabbil Alamin Rabbi Musa wa Harun ini, dia perintahkan para tentera dia tangkap semua tukang sihir. Kemudian disuruh dia mengaku bahawa dia ni adalah Tuhan bukan Allah Nabi Musa. Sebab Fir'aun Allah rakamkan kata-kata dia, anak Allah betul mu'amla. Aku ni Tuhan kamu yang maha tinggi. Lepas tu kita boleh baca Quran. Jumpa nama Fir'aun dalam ayat yang kita baca. Dia kena tertip dalam hati kita. Laknatullah. Laknatullah pun kena ada sebab Fir'aun ini adalah manusia yang dilaknat oleh Allah. Kita jumpa ayat Fir'aun ni. Dalam Quran ni kena ada laknatullah. Baik. Kemudian bila tukang sihir Fir'aun ni tak nak mengaku, dipotong tangan, potong tangan, potong kaki sehingga mati semua tukang sihir Fir'aun. Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat ini, seberuntung-beruntung manusia nah, dari kalangan tukang sihir Fir'aun. Pasal apa? Di waktu pagi, kata Ibnu Abbas, di waktu pagi mereka itu kafir, kufur dengan Allah Ta'ala. Di waktu petang mereka mati syahid mempertahankan iman. Sekejap dia umur Tuhan. Kalau kira ikut Islam, sekejap dia umur Tuhan lagi. Pagi dengan petang, ya. Tapi mati syahid tau. Kita berapa tahun ni. Tak tahu mati macam mana. Mati kantor tak tahu besok. Nampak tak? Nak pergi karaoke, pergi tandu, pergi mana-mana, pergi jaya dan sebagainya.